Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siri dari Depok, Ustaz. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, di masjid kami baru diadakan sholat Jumat. Kemudian sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu, kami bertanya kepada beberapa asatidz dan ada perbedaan pendapat, Ustaz. Jadi mohon. Dalam hal apa perbedaan pendapatnya? Perbedaan dalam hal ada yang membolehkan diadakan sholat Jumat di masjid tersebut. Karena ada masjid yang berdekatan, begitu? Ada masjid yang berdekatan, Ustaz, seperti itu. Baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang masjid. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, bahwa jika ada di satu kampung ada dua masjid, maka masjid yang Jumatannya tertunda kedahuluan sama yang lainnya, maka yang kedua ini tidak syah. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Maka dikatakan tidak boleh di satu kampung berbilang masjid. Ini madhab Syafi'i dulu. Madhab yang lain seperti madhab Malik tidak seperti ini. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i, kapan boleh dibangun dua masjid di satu kampung atau lebih? Dikatakan karena adanya hajat, dibutuhkan. Hajat itu bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah di saat masjid yang pertama tidak cukup, boleh masjid yang kedua. Baik. Baik, tidak cukup oleh siapa? Yang dianggap dalam bilangan Jumat atau yang wajib Jumat atau yang sah Jumat atau umat Islam yang ada, empat martabat. Yang pertama adalah mengatakan jika orang yang dianggap bilangan Jumat, yaitu orang mustautin, penghuni tempat tersebut dari orang balik, jika dipakai orang ini tidak cukup, maka boleh membangun masjid yang lain lagi karena tidak cukup. Yang kedua adalah orang yang wajib Jumat, misalnya pendatang seperti kita di sebuah tempat, pendatang mukimin bukan mustaidin, dipakai orang mukimin ternyata belum cukup. Mukimin sama mustautinin, orang mukim itu pendatang, orang yang tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, itu namanya mukim. Kalau mustautin, penghuni tetap. Kalau penghuni tetap, yang dianggap bilangan Jumat 40 itu adalah penghuni tetap. Yang kedua adalah orang yang wajib, yang tadi yuktab, ya, apa, yang dianggap, dihitung bilangannya. Yang kedua yang wajib. Kalau wajib Jumat, misalnya saya pergi ke Cianjur, di sana saya tinggal seminggu, maka saya wajib Jumat, tapi saya tidak dihitung bilangan 40 tadi. Kedua mengatakan tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat, berarti lebih lebar lagi, lebih gede lagi. Kalau memang untuk orang yang wajib Jumat tidak cukup, boleh membuat masjid yang baru lagi. Yang ketiga dalam madhab Syafi'i, bukan oleh orang yang wajib Jumat, oleh orang yang sah Jumatan. Lah, sah Jumatan lebih luas lagi, perempuan juga sah. Kalau seandainya di kampung itu yang sah Jumatan dimasukkan ke masjid kok enggak cukup, maka boleh membuat masjid di sebelahnya. Atau semua umat di situ suruh jemplung, blung masuk situ. Jemplung, blung, ada blungnya ini. Ini orang luar negeri bingung, blung itu apa? Cari kamus, blung. Masuk situ semuanya kok enggak cukup, maka boleh membuat masjid di sebelahnya. Sebetulnya kalau kita lihat dalam perbedaan di dalam madhab Syafi'i, diam-diam pelan-pelan madhab Imam Syafi'i nanti juga bisa disesuaikan dengan madhab yang lain. Akhirnya apa? Kalau ngambil ya tidak yang pertama, ngambil yang kedua, itu yang ketiga, yang keempat. Akhirnya kesimpulannya sah-sah saja nanti pada akhirnya. Maka kalau semuanya diselesaikan dengan ilmu, beres. Maksudnya begini, yang penting jangan gulet, jangan berantem. Tukar-tukaran khotib lebih indah, programnya sama, gitu saja. Zaman ini bukan zaman khilaf, masalah seperti itu lalu dijadikan bahan permusuhan. Ini kalau sudah masuknya adalah kepentingan, masjidku adalah masjid terbesar, aku imamnya, ada imam lain lagi gak mau, ini jadi masalah. Biasanya urusan kesombongan. Jadi memang dalam madhab Syafi'i seperti itu, tidak sah kalimatnya seperti itu, tapi rinciannya seperti yang kami sebutkan tadi. Dan memang yang dikukuhkan adalah sudah tidak Tapi kalau kita menggunakan madhab yang lain juga tidak ada masalah dalam hal ini. Yang penting akur, indah, akidahnya benar, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah. Itu lah. Kalau akidahnya beda jangan. Sama-sama. Khatib sini, khatib situ, tukar menukar. Kalau nanti donaturnya pindah sana, pindah sini. Sama-sama hidup. Itulah untuk menjaga keindahan. Selagi masih bisa diselesaikan dengan mengambil pendapat-pendapat ulama lain. Ulama empat madhab, kenapa tidak? Permusuhan itu yang haram. Berbeda pendapat dalam urusan fikih tidak ada masalah. Tapi kalau sudah bermusuhan, mutlak tidak ada yang menghalalkannya. Wallahu a'lam bissawab.